بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Raja Bandung, baik melalui radio di 14.6 AM, melalui streaming Radio Raja Bandung, melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung, para pendengar Radio Albayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio RIS di Kebumen, para pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, pendengar Radio Rai Padang dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah, pagi ini sekalipun sedikit rada telat, cuma 24 menit, tapi kita bisa melanjutkan kajian rutin kita ini. Kita sudah membahas kendala yang kelima, yaitu adamut tadarruj fi talabil ilm, tidak bertahap di dalam mencari ilmu. Kita masuki ke yang keenam. Al-a'iq as-sadis al-ghurur wal-ujub wal-kibar. Kendala yang keenam adalah al-ghurur. Al-ghurur artinya tertipu. Ujub dan takabur. Ujub kita sudah tahu maknanya karena sudah jadi bahasa Indonesia ya. Takabur juga begitu. Makna takabur adalah merasa diri besar padahal kecil. Kata orang Sunda, gumede. Gumede artinya orang yang kecil tapi merasa diri gede. Gumasep, orang jelek tapi merasa diri kasep. Gumelis, yang gumelis ahwat tuh. Gumelis, merasa diri gelis padahal jelek. Takabur, merasa diri besar padahal tidak besar. Maksiat kepada Allah Azza wa Jalla termasuk salah satu di antara kendala di dalam meraih ilmu syar'i. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah yang Allah berikan kepada hati orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Tidak mungkin bersatu dalam satu hati cahaya dengan kegelapan. Enggak. Kalau ada cahaya, tidak akan ada kegelapan. Kalau gelap berarti tidak ada cahaya setitik pun. Ilmu dan maksiat tidak akan bisa bertemu. Oleh karena itu, bila maksiat dilakukan, ilmu hilang. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad 'alimahu bi dhanbi ya'lamuhu. Aku yakin, hasab di sini yakin, kalau seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya, itu karena dosa yang dilakukannya. Makanya kenapa kita sering kena penyakit hese apal, gancang poho, susah hafal tapi cepat lupa. Lupanya kita akan ilmu karena dosa, karena maksiat. Semoga Allah merahmati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Ketika beliau mengungkapkan pengalaman tentang hal ini yang kemudian beliau tuangkan dalam bentuk syair. Syakautu ila waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asin. Aku curhat kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Maknanya Imam Syafi'i pernah sewaktu-waktu lupa terhadap ilmu yang sudah diketahuinya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni bi annal ilma nurun. Lalu beliau menerangkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Banyak ungkapan ayat ada, hadis ada, ucapan para sahabat, para ulama tentang hal ini banyak yang menerangkan maksiat itu salah satu penghalang. Di dalam apa? Dalam meraih ilmu. Kalau umpamanya kita susah menghafalkan apapun, apalagi ilmu syar'i, menghafalkan ayat Al-Quran susahnya bukan main. Qul a'udzu birabbin nas 2 bulan baru tamat. Masuk ke qul a'udzu birril falaq, hafal 1 bulan. Anas lupa lagi. Itu karena apa? Maksiat. Karena banyak dosa yang sudah kita lakukan. Itu intinya. Dan maksiat, kembali ke materi. Jadi salah satu di antara kendala dalam mencari ilmu itu apa? Maksiat, dosa. Jauhi maksiat. Dan ini nih, kemaksiatan yang paling buruk yang dilakukan oleh para pencari ilmu, sebenarnya semua maksiat buruk, tapi ini yang paling buruk adalah takabur, ta'azum, dan ghurur. Merasa diri besar, takabur, sombong, gede hulu, asa aing uyah kidul. Saya enggak tahu apa sebabnya sombong itu diungkapkan asa aing uyah kidul. Uyah itu apa? Garam. Kidul selatan. Konon katanya garam dari laut selatan itu paling asin, lebih asin dibanding yang lautan utara katanya. Kedua lebih bersih. Kalau utara agak kotor ya pantainya ya. Makanya orang-orang yang memproduksi garam dari sebelah selatan biasanya lebih bangga dengan garamnya daripada garam orang-orang utara. Maka disebut asa aing uyah kitul katanya. Tapi itulah ungkapan dalam bahasa Sunda. Takabur, merasa diri besar. Ta'azum, merasa diri agung, terhormat. Ghurur, dia tertipu dengan sikapnya. Lalu efeknya apa? Fayaz dari hadza wa yartafi'u an hadza. Dia menghinakan yang lainnya dan mengangkat dirinya melebihi orang lain. Wa tabakhtaru fil mashyi. Dia pun berlagak ketika berjalannya. Wa tashaddaqu fil kalam. Dia pun mengindah-indahkan ucapannya ketika berbicara. Dan sikap-sikap ujub lainnya yang nampak secara fisik dari sikapnya. Allah melarang kita dari hal ini. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Luqman, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Ini larangan Allah. Juga di dalam ayat lain Allah menyatakan tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, surga. Kami telah jadikan surga itu bagi orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi, tidak menginginkan kesombongan di muka bumi. Tapi tawadhu. Wala fasada, juga tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dunia, masih di dunia keneh oge, Allah Azza wa Jalla telah memberikan isyarat, sign, tanda bahwa surga yang Allah janjikan di akhirat hanya bagi orang-orang yang tidak sombong ketika hidup di muka bumi. Kalau yang sombong mah, maka sejak zaman dahulu juga ditendang. Seperti yang teralami oleh siapa? Iblis, laknatullahi alaih. Iblis takabur enggak? Takabur. Aba wastakbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, fasajadu, sujudlah seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Allah menyatakan aba wastakbar, dia enggan dan takabur. Takaburlah yang menyebabkan dia enggak mau nurut kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mau taat ketika disuruh bersujud kepada Adam. Sujudnya bukan dalam rangka menyembah, tapi dalam rangka menghormati yang saat itu, ingat, syariat saat itu membolehkan menghormat dalam bentuk sujud. Boleh saat itu. Dan berlaku sampai beberapa nabi setelahnya. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaih salatu wassalam. Yusuf dan saudara-saudaranya yang 11 sujud ke ayahnya. Saudara-saudaranya yang 11 sujud kepada dirinya. Sujudnya dalam rangka menghormat. Saat itu boleh. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, di ajaran Islam ini, dilarang bersujud walaupun tidak dengan niat ibadah. Niatnya hanya apa? Hanya menghormat, enggak boleh. Nabi SAW menyatakan, lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi alaiha. Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan para wanita untuk sujud ke siapa? Ke suaminya. Saking besarnya hak suami atas diri istrinya. Tapi karena tidak boleh, maka Nabi tidak memerintahkan. Gak boleh. Sekarang seorang istri begitu suaminya pulang, pah, saya menghormati bapak dulu, saya mau sujud dulu. Gak boleh. Tidak boleh. Siapa yang sujud kepada sesama manusia dalam rangka menyembah, dia musyrik. Siapa yang sujud kepada sesama manusia dalam rangka menghormati, dia tidak musyrik tapi terjerumus ke dalam maksiat. Dua-duanya terlarang. Hanya kadar dosanya yang berbeda. Kalau dulu boleh. Karena syariat zaman sekarang dengan zaman baheula beda, ya. Syariatnya, tapi inti tauhidnya sama. Jadi iblis tidak mau sujud karena takabur, ditendang dia dari surga oleh Allah Azza wa Jalla. Dulu pernah ada makhluk yang ada dalam surga, karena takabur diusir. Ketika manusia hidup di alam dunia, kelak akan kembali ke akhirat, imma ke surga, imma ke neraka. Allah sudah memberi isyarat, surga di akhirat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak sombong selama di alam dunianya. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan surga di negeri akhirat bagi orang-orang yang tidak sombong selama di muka bumi dan tidak mengadakan kerusakan. Yang dimaksud dengan tidak merasa mengadakan kerusakan itu tidak bermaksiat. Karena siapa yang maksiat, dia mengadakan kerusakan baik secara fisik ataupun psikis. Secara psikis, kemaksiatan merusak moral, merusak etika, merusak juga suasana hati, merusak juga suasana sosial yang akan tercipta. Coba kalau di satu lingkungan sebagian taat, sebagian maksiat. Yang taat dengan yang maksiat akan bisa hidup akur enggak? Enggak, karena ada clash. Satu di masjid, satu di rumah yang di sana ada judi, ada mabuk, ada kemaksiatan yang lain. Ahli masjid dengan ahli maksiat bisa akur? Enggak, pasti ada clash. Kalau ada clash, nyaman enggak hidup? Enggak. Lahir amar ma'ruf nahi munkar. Kata ahli masjid, jangan judi atuhlah di dieu mah gitunya, dan di tempat lain juga. Jangan maksiat, jangan mabuk. Si penjudi, si pemabuk dikata-katain begitu, nerima enggak? Berterima kasih enggak? Terima kasih Ustaz sudah diingatkan, jadi kita tahu. Gitu enggak? Enggak. Tapi justru menentang, membenci. Jangankan disebut, dilarang langsung, jangan mabuk, jangan judi, jangan begitu. Si Ustaz hanya bicara ke orang-orang, hukum judi haram, hukum mabuk haram, tanpa melarang orang, tanpa menyebut namanya. Si penjudi, si pemabuk tersungging tidak? Tidak, tapi tersinggung. Tersinggung ya. Ini Ustaz neraka surga kayak yang udah kesana aja. Ustaz mah peramal. Orang yang bicara akhirat disebut peramal ini. Jadi merusak suasana hati, suasana kehidupan sosial, ya. Terus merusak fisik gimana? Kalau Allah sudah menurunkan azabnya kepada satu komunitas yang di dalamnya didominasi oleh kemaksiatan, turun azab. Bencana alam kayak tsunami, gempa, banjir, longsor dan yang sejenisnya. Rusak gak itu lingkungan hidup? Rusak. Oleh karena itulah, siapa yang bermaksiat berarti dia sudah melakukan kerusakan di muka bumi. Walhasil, kesombongan adalah maksiat terbesar, terburuk yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Dan banyak ancaman tentang hal itu. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Bainama rajulun yamshi fi hallatin" tu'jibuhu nafsuh. Kalau di buku atau di fotokopian yang saya pegang ada syakal hullatin. Ada yang pegang bukunya hullah apa hillah di sana? Hullah atau gundul. Mungkin fi hillatin ya. Beda makna. Kalau hullah kekasih, istri, orang yang kita cintai. Kalau halah tempat, tempat tinggal, tempat berkumpul gitu. Bainama rajulun yamshi fi hallatin tu'jibuhu nafsuh. murajjalun ra'su yakhtalu fi masyi id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ketika ada seseorang berjalan di sebuah tempat dalam keadaan dia sedang ujub terhadap dirinya sendiri. Saya teh atau hebat kah gitu. Murajjalun ra'suh. Kepalanya atau rambutnya lecir disisir. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anitarajul kulla yaumin, ada hadis itu loh. Saya yakin mayoritas di sini ikhwan ataupun akhwat melanggar hadis ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitarajul kulla yaum. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyisir rambutnya tiap hari. Ada yang di sini yang tidak menyisir sehari aja. Jangankan sehari-sehari dua kali, enggak ada. Rata-rata 10 kali mungkin ya. Setiap mau keluar rumah nyisir. Saya tanya, sebelum tadi ke sini nyisir enggak di rumah? Enggak, saya mah nanya ke Ikhwan bukan ke Ahad. Hanya Pak Alamsyah dan saya yang tidak. Saya sudah berbulan-bulan enggak nyisir. Mungkin bulan depan nyisir lagi sekali dua kali, mas, setelah itu enggak lagi sampai Ramadan. Rambutnya habis. Jadi, Nabi selesai melarang seseorang nyisir tiap hari. Aku ya. Tadi nyisir enggak? Tiap hari nyisir enggak? Nyisir enggak, kecuali yang rambutnya habis. Pak Mulyono, Pak Alamsyah tuh enggak ada rambut. Itu contoh. Bukan contoh gundulnya, contoh tidak menyisirnya. Ini kita bukan tiap hari, tiap jam. Apa maknanya? Apakah kalau menyisir tiap hari dosa? Enggak. Yang dimaksud tarajul di sini adalah ibarah atau ungkapan dari sikap sombong. Saya pernah tanyakan ini ke Syekh Salim bin Id al-Hilali tentang hadis ini. Saya tanya, ini Nabi selesai melarang tarajul tiap hari, kita bukan tiap hari lagi tapi tiap jam. Sehari bisa lebih 5 kali ya. Ini ada hadis yang menguatkan ketika seseorang berjalan di sebuah tempat dalam keadaan dia sedang ujub kepada dirinya, murajjalun ra'suhu, kepalanya itu disisir rapi. Tapi yakhtalu fi masyih, dia berlagak sombong ketika berjalan. Tiba-tiba Allah amblaskan dia ke dalam tanah. Dan dia tetap terbenam di dalam tanah sampai hari kiamat. Kesombongannya kontan oleh Allah Azza wa Jalla dihukum dengan cara diamblaskan ke muka bumi, ke dalam tanah. Jadi yang menyebabkan orang dihukum langsung oleh Allah, salah satunya kesombongan. Menunjukkan kesombongan adalah maksiat yang sangat buruk. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, kata beliau, afdalul asyai at-tazayyud fil ilm, fa innahu man iqtasara ala ma ya'lamuhu fa dhannuhu kafiyan istabadda bi ra'yihi fa sara ta'dhimuhu li nafsihi mani'an minal istifadah. Seutama-utama perbuatan adalah tazayyud di dalam ilmu. Tazayyud itu menambah terus, belajar terus, belajar terus. Tahu enggak? Kalau umpamanya seseorang sudah mengajar, belajar dia harus lebih lama daripada jam mengajarnya. Kalau mengajarnya 2 jam, dia harus belajar minimalnya lebih dari 2 jam sebelumnya. Terlebih dahulu. Kalau mengajarnya dalam sehari 2 kali 4 jam, dia harus membaca, belajar lebih dari 4 jam. Andai tidak ada jadwal mengajar, seorang dai harus tetap belajar. Karena pada hakikatnya dia belajar bukan untuk diajarkan, pada hakikatnya, tapi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Agar dirinya lebih berilmu, lebih takut, lebih bertakwa, lebih beriman daripada sebelumnya, lebih bersemangat dalam beribadah. Mau ngajar, mau tidak, belajar itu tetap. Tazayyud itu namanya. Maka apabila ada seseorang dai yang tidak belajar, kecuali mau ngajar. Mau ngajar 5-10 menit sebelumnya, baca. Tutup sudah. Dia akan keteter. Dia akan kewalahan. Kelak nanti ilmu yang diberikannya habis duluan, waktu yang tersedia masih panjang. Apa yang terjadi? Ngelantur dia ngomong kesana kemari. Cerita pengalaman ketika terbanglah, cerita pengalaman ketika ke hutanlah, dan seterusnya pamer pengalaman di masa yang lalu. Kalau stok ilmunya sudah habis karena persiapan dia mengajar itu ala kadarnya. Dia hanya belajar kalau akan ngajar. Kalau libur gak ada pelajaran bebas, gak baca apa-apa. Keliru besar. Pada hakikatnya seorang dai belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Itu niat setiap orang yang belajar ilmu. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata bahwa belajar ilmu itu, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahatin niyah, kata beliau. Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak ada bandingannya bila niatnya benar. Bila niatnya benar, belajar ilmu itu luar biasa agungnya. Ditanya oleh murid-muridnya, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan belajar ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri, baru setelah itu dari diri orang lain dengan cara diajarkan. Jadi mau ngajar mau tidak tetap belajar. Makanya berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, afdalul asyai at-tazayyud fil ilm. Hal yang paling utama, amal yang paling tinggi nilai kedudukannya adalah tazayyud minal ilm, menambah ilmu dengan cara belajar, belajar, belajar. Karena apa? Fa innahu man iqtasara ala ma ya'lamuhu. Siapa orang yang membatasi dirinya hanya mencukupkan diri dengan ilmu yang sudah ada. Sudah beres umpamanya kuliah, sarjana, S1, cukup. Gak perlu belajar lagi, gak perlu ngaji lagi, gak perlu menuntut ilmu lagi. Fadhannuhu kafian istabadda birai. Dia merasa itu cukup, cukup bagi dirinya. Ya. Cukup dia bersandar kepada pendapatnya. Fasara ta'zimuhu li nafsihi, lalu dia mengagungkan diri sendirinya, mani'an minal istifadah. Maka hal itu akan menghalangi dia dari istifadah terhadap ilmunya. Istifadah itu mengambil faedah dari ilmunya, tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Ilmunya tidak akan memotivasi dia untuk beramal lebih baik daripada sebelumnya, baik segi kualitas ataupun dari segi kuantitas. Berkata lagi Imam Ibnu Jauzi, ghairu anna iqtisara ar-rajul ala ilmihi idza mazajahu naw'u ru'yati lin-nafsi habisa an idraqis sawab, na'udzu billahi min dzalik. Beliau menyatakan, selain itu, orang yang merasa cukup dengan ilmunya, lalu bercampur dengan salah satu jenis ujub terhadap pendapatnya, hal itu akan menghalangi dia dari mengenal kebenaran. Allah akan halangi dia dari mengenal kebenaran. Allah akan membuat dia memandang benar terhadap sesuatu yang salah dan menganggap salah terhadap sesuatu yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Lalu ada sebuah syair dari Ali bin Thabit tentang masalah ini. Dia berkata, al-ilmu afatuhu al-ijab wal-ghadab. Wal malu afatuhu at-tabdir wan-nahab. Ilmu itu penyimpangannya atau kekeliruannya adalah lahirnya ujub dan ghadab. Apa itu ujub? Merasa takjub terhadap diri sendiri. Apa itu ghadab? Marah emosi ketika orang lain tidak menghargai dirinya. Itu penyimpangan yang dimiliki oleh para penuntut ilmu karena ilmunya. Bukan ilmunya yang bersalah. Tapi antisipasi dia setelah berilmu itu yang keliru, menyimpang, ada ujub. Merasa diri paling berilmu. Merasa diri layak untuk dihargai dan dihormati. Tersinggunglah dia apabila kiprahnya dalam mengajar dilecehkan orang, tak dihargai orang, namanya tidak disebut ketika orang-orang berbicara tentang dakwah, tersinggung. Dia enggak menganggap saya apa, enggak menghargai saya apa. Nah, gitu. Itu penyimpangan. Adapun harta, penyimpangannya tabdzir dan nahab. Tabdzir itu mubazir. Tabdzir itu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang madarat, tabdzir itu. Atau mengeluarkan harta untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi melebihi dari kadar yang dibutuhkan. Itu tabdzir, dan itu penyimpangan di dalam harta dan dahab. Dahab itu merampas atau mengambil hak orang lain secara tidak benar. Berkata Abu Ayyub As-Sakhthayani, yang bagi lil alim ayyadha turaba ala ra'sihi tawadu'an lillah. Hendaklah bagi seorang yang berilmu meletakkan tanahnya di atas kepalanya dalam rangka tawadu' kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya jangan sombong dengan ilmunya. Tawadu'lah kepada Allah. Wa qalu, berkata al-mutawadhi'u min tulabil ilm akthar ilman, kama annal makanal munkhafid akthar biqa' ma'a. Para ulama berkata, orang yang tawadhu di kalangan para penuntut ilmu itu jauh lebih banyak ilmunya. Sebagaimana tempat yang lebih rendah lebih banyak menampung air di badan dibanding tempat yang lebih tinggi. Mana yang lebih berair, lembah apa lereng? Lembah atau lembah dengan lereng lebih bawah mana? Lembahnya lereng mah di atas. Lereng mah kadang-kadang air tuh cuma apa? Cuma lewat, gak tertampung. Air itu kebanyakan tertampung di daerah yang paling rendah. Karena demikianlah hukum air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itulah hukum air, karakter air. Dan ini diilustrasikan oleh para ulama seperti ilmu pada sikap seseorang. Semakin seseorang merendahkan dirinya, ilmu akan semakin banyak tertampung pada dirinya. Dikatakan kepada seorang hakim, hakim pasti ulama. Tidak ada hakim yang bodoh. Ulama terhadap perkara yang menjadi tanggung jawab, yang memutuskan hukum. Hakim-hakim di kita jadi di pengadilan pasti minimal sarjana hukum, minimal itu kan. Kalau sudah masuk menjadi hakim yang lebih tinggi, minimal doktor di bidang hukum. Berkata hakim, ini hakim pasti ulama yang memahami syariat dan tidak sekadar teori, tapi ilmu itu sudah menjadi darah daging di dalam dirinya. Itu ungkapan hakim atau ulama pada zaman baheula seperti itu. Ditanyakan kepada seorang alim, seorang hakim, man ni'matul lati la yuhsadu alaiha sahibuha. Apakah nikmat yang menyebabkan pemilik, penerima nikmat itu tidak akan didengki oleh orang lain? Kalau nikmatnya berupa harta, ada orang yang iri? Ada yang hasad, ada. Nikmatnya berupa jabatan, ada yang iri, ada yang dengki. Wah, banyak kalau jabatan mah ya. Ya, tidak punya kesalahan pun bisa dipidana itu oleh orang yang dengki ya. Ada gitu pejabat yang tidak punya salah, tidak apa-apa, tiba-tiba gerwek di penjara. Ada banyak ya. Semoga siapapun yang zalim, Allah buka kezaliman dan Allah balas berlipat ganda dunia akhirat. Siapa saja di antara saudara kita yang dizalimi, semoga Allah angkat derajatnya lebih tinggi. Dan semoga seluruh kebenarannya terungkap di mata manusia dunia akhirat segera ya. Apakah nikmat yang membuat pemiliknya, orang yang menerima nikmat itu tidak akan didengki, tidak akan dihasadi, tidak akan diirii? Ada kalimat diirii ya. Kalau diduduki ada, kalau ditumpangi ada, kenapa diirii tidak boleh ada? Kurang lazim ya. Berkata para ulama tawadhu. Orang yang tawadhu enggak akan ada yang iri itu. Dan tawadhu sebuah nikmat yang agung luar biasa. Tak Allah berikan kepada sembarang orang. Hanya kepada orang-orang yang layak dimuliakan. Allah berikan nikmat kepada dia berupa sikap tawadhu. Merendah selalu. Walaupun dia itu tinggi sebenarnya. Tingginya di hadapan seluruh manusia, tapi tetap sikap dia kan hanya ingin dinilai, diapresiasi oleh Allah Azza wa Jalla. Di hadapan Allah enggak ada apa-apanya, merendah dia selalu. Tawadhu adalah kenikmatan yang membuat pemiliknya, penerimanya tidak akan orang lain dengki kepada dia. Ada enggak orang yang mengatakan saya benci kepada dia? Merendah terus. Jarang ya. Ini pertama, tawadhu'lah. Qila lahu, ditanya lagi ini ulama. Famal bala'ul ladhi la yurhamu alaihi sahibuhu. Sekarang musibah apa, penderitaan apa yang menyebabkan orang yang mengalaminya ini tidak akan dikasihani, tidak akan memperoleh simpati apalagi empati. Kan kalau orang memperoleh musibah, walaupun orang itu nyebelin, ya nyebelin, kita benci kepada dia. Pas dia dapat musibah, ada rasa kasihan gak? Ada, aduh kasihan ya. Yuk kita berempati, kita layat, kita kasih support, kita kasih bantuan gitu. Itu rata-rata musibah seperti itu. Nah sekarang apakah musibah yang menyebabkan orang yang mengalaminya tidak akan membuat orang simpati, menyayangi, mengasihani, bahkan sabar? Dijawab al-ujub. Ujub. Ujub ini musibah besar loh. Ketika orang ujub, dia terkena musibah. Bagaimana penilaian sikap orang-orang kepada orang yang ujub? Apakah simpati? Itu orang kasihan ya, ujub. Ada yang begitu? Enggak. Rata-rata apa? Sebel, saya sebel kepada dia. benci kepada dia, gitu ya. Instagramnya sudah kita follow, unfollow. Facebooknya sudah jadi friend, unfriend, gitu ya. WhatsAppnya sudah masuk di grup kita, di left, di delete, atau kita yang left. WA-nya diblokir, jangan sampai ada yang masuk kepada dia. Telepon SMS bisa diblokir gak? Tergantung HP-nya. Ada yang ada yang gak, dan tidak tergantung harga. Ada yang harganya mahal di atas 10 juta, tapi gak ada tuh fasilitas memblokir nomor tertentu. Ada yang cuma sekian ratus ribu, tapi lengkap ada tuh. Jadi tidak menunjukkan harga yang lengkap itu. Jadi ujub itu adalah musibah yang menyebabkan orang yang mengalaminya itu tidak akan memperoleh simpati, bahkan memperoleh rasa benci. Rasanya masih lama ngaji, kenapa pertanyaan sudah banyak? Nyuruh berhenti apa? Tenang. Oleh karena itu, hendaklah para penuntut ilmu berhati-hati dari sifat tercela ini, yang mengundang murka Allah, mengundang juga ketidaksukaan orang-orang mukmin. Fa inna man tawadha'a lillah rafa'ahu wa dhidduhu man lam yatawadha' lillah safula. Karena siapa orang yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya lebih tinggi. Sebaliknya, siapa orang yang tidak tawadhu, Allah akan hinakan dia. Allah akan rendahkan dia. Ya. Bagaimana kalau ini sudah terjadi? Berkata mu'alif, wa idza hadatsathu nafsuhu bisyai'in min dzalik falyadhkur ma lahu wa masirahu waly'lam anna hunaka man huwa asghar minhu sinnan akbar minhu ilma. Bila dirimu membisikkanmu untuk ujub, siapa saja di antara kita, hendaklah cepat-cepat ingat kemana nanti kita akan pergi, ke tempat apa, tempat yang bagaimana nanti akan kita tempati setelah dunia ini kita tinggalkan. Dan hendaklah kita mengetahui ada banyak orang yang lebih muda usianya dari kita, tapi lebih mendalam ilmunya daripada kita. Itu nasihat yang luar biasa berharga dari mu'allif hafizahullahu ta'ala. Berkata mu'alif selanjutnya, ini fenomena yang real dan nyata, ya, yang semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Walaqad balaina fi hadza, walaqad bulina fi hadza zaman bisyirzamatin qalilah walillahil hamd yaqrauna kitaban aw kitabain wa yahfaduna mas'alah aw mas'alatain thumma ba'da yaumin aw ba'da yaumain min a'marihim fi talab yusbihuna mujtahidin. Semoga sekali lagi kita tidak menjadi orang seperti ini. Kita telah diberi musibah di zaman sekarang, ada sekelompok kecil, tidak banyak loh, alhamdulillah, mereka membaca 1-2 kitab, menghafalkan 1-2 masalah, belajar 1-2 dari 1-2 ustaz. Setelah 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan dari usia mereka menuntut ilmu, mereka sudah merasa menjadi mujtahid. Terus apa yang terjadi? Mereka menuduh dengan keterbatasan ilmunya, dengan dipenuhi oleh rasa sombong, merendahkan, mentahdir, mengkritik para ulama yang ilmunya sudah diakui oleh umat Islam seluruh dunia. Ada yang seperti itu? Ada. Ada enggak umpamanya Kita kan sering mendengar Roja TV ataupun Radio Roja ya. Yang mengisi siapa di sana? Para dakatir. Apa itu dakatir? Jamaah dari doktor, bukan dokter ya. Para doktor di bidang ilmu syar'i. Lulusan Timur Tengah. Ada masyayikh juga. Siapa masyayikh yang isi di Roja? Syekh Abdul Razak, Syekh Walid, Syekh Ali Hasan dan seterusnya yang sudah memperoleh pengakuan dari ulama-ulama di dunia. Ada enggak yang mentahdir? Enggak. Siapa yang mentahdir? TLC-LC acan. Untuk jadi dokter di sana itu S1-nya 4 tahun. Masuk S2 enggak gampang loh, diseleksi secara ketat. Masuk lulus di S2 5 tahun. Lulus, masuk S3 diseleksi lagi, lulus lagi 5 tahun lagi. Berapa tahun total tuh? 14 tahun. 14 tahun. Dibimbing. Kalau di luar ulum syariah kan S2 S3 lebih pendek dari S1 ya. S1-nya 5 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya 2 atau 3 tahun. Tapi kalau ulum syariah S2 S3 itu lebih lama. Untuk jadi magister, untuk jadi doktor, PhD itu enggak gampang di sana. Sudah teruji. Keuletan, kalau enggak ulet tuh bisa terdepak, bisa DO. Ada enggak yang DO? Banyak. Cuma enggak terungkap. Kalau enggak ulet, enggak sabar, enggak sungguh-sungguh, enggak serius, enggak nahan kantuk gitu ya. Enggak nahan kalau enggak belum pernah merasakan pinggang ini panas, enggak bisa jadi dokter itu. Begadang semalam, buka kitab, baca, menelaah dan seterusnya. Ini bukan cenah, bukan kata orang, lihat langsung. Bagaimana para calon dakatir itu sampai tidur pun di meja begitu. Begitu bangun langsung buka lagi. Ngantuk lagi, ini lagi, cuci muka lagi, masih ngantuk tidur 5-10 menit, bangun lagi, terus lagi, menelaah lagi. Pernah gak kita begitu? Kita mah bacanya juga sambil tiduran, nunggu, ngantuk. Ngantuk, datang cuma 2 menit, tek, langsung. Ilmu apa yang didapat dengan cara seperti itu, coba. Para dakatir seperti itu dan para masyayikh yang bergelar profesor jauh di atas para dokter seperti itu ditahdir oleh orang yang hadir ke pengajian sepernis hanya 1-2 bulan, 1-2 tahun. Ulama itu sesat, ulama ini menyimpang. Dia sudah menjadi mujtahid. Balhu thalabatul ilm wad-du'at wa yaruna li anfusihim makanan alian la yasilu ilaihi ahad. Ini musibah bagi para penuntut ilmu. Mereka memandang dirinya di posisi yang sangat tinggi yang tidak terjangkau oleh orang lain. Wa yadhharu dzalika 'ala malabisihim wa masyihim wa kalamihim. Dan itu nampak pada gaya mereka, ada bicara mereka, berjalan dan ucapan-ucapan mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dikatakan ma'adzamu daruruhum wa aqallu naf'uhum wa amtana jahluhum, ya, betapa banyaknya madarat yang ditimbulkan oleh mereka, betapa sedikitnya manfaat dari ilmu mereka dan betapa busuknya kebodohan mereka. Nas'alullah ta'ala ayahdiyahum sawa as-sabil. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah azza wa jalla memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Nah, lihat apa dan bagaimana sikap para ulama. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ketika menerangkan akhlak para ulama. Ini bukan kata orang, tapi beliau langsung melihat akhlak para ulama ketika beliau belajar kepada guru-guru mereka, guru-gurunya. Intaqadtu ala aktsaril ulama waz-zuhad annahum yabtinunal kibr. فهذا ينذر في موضعه وارتفاع غيره عليه وهذا لا يعود مريضا وفقيرا يرى نفسه خيرا منه. aku menelaah kepada akhlak banyak ulama dan zuhad. Zuhad jamak dari zahid. Apa zahid? Orang yang zuhud. Zuhud sudah kita jelaskan. Zuhud itu apa artinya? Adamur rughbah fi dunya, tidak ada minat untuk menikmati kesenangan dunia. Atau dengan kata lain, zuhud itu tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Kalau wara, tarku ma yadhurruh, meninggalkan apa yang madarat. Yang madarat-madarat ditinggalkan, itu wara. Kalau zuhud, yang tidak manfaat itu ditinggalkan, itu zuhud. Sekali lagi saya tanya, lebih utama wara, lebih utama zuhud? Zuhud. Karena kalau zuhud, yang mubah pun, mubah dosa apa tidak? Tidak, tapi gak ada manfaatnya ditinggalkan, apalagi yang madarat. Kalau yang wara hanya meninggalkan yang madarat, tapi kadang-kadang yang mubah selama tidak madarat masih dilakukan. Setiap yang zuhud pasti wara, tapi tidak setiap yang wara itu zuhud. Zuhud itu pasti ahli ibadah. Aku menelaah secara seksama para ulama dan para zuhad. Dibedakan, para ulama orang yang berilmu. Para zuhud, orang yang zuhud, tapi mungkin ilmunya pas-pasan, tapi ibadahnya luar biasa. Mereka menyembunyikan rasa besar mereka. Mereka apa? Mereka itu tidak terlihat sebagai orang yang dirinya besar. Tidak, tawadhu mereka itu. Mereka duduk memandang di satu tempat yang rendah dan melihat orang lain selalu merasa dianggap di atas dirinya. Melihat orang lain hanya sisi kelebihan yang dimiliki oleh orang itu yang tidak ada pada dirinya. Untuk memotivasi dia, wah ini dia orang lebih baik, saya harus lebih baik lagi dari dia. Seperti itu. Ya. Terus waqalla man ra'aita illa wa huwa yara nafsah. Sedikit sekali orang di kalangan para ulama yang kau lihat kecuali dia itu selalu menelaah dirinya sendiri. Selalu melihat kekurangan dirinya sendiri, ya. Nah, sekarang yang aneh, sangat aneh adalah orang melihat sisi kelebihan dirinya sendiri dan melihat sisi kelemahan orang lain. Ini yang salah, ini yang keliru, ini yang menyebabkan kesombongan dan menghilangkan ketawaduan. Di akhir ucapannya Imam Ibnu Zaidi menyatakan, wa man talammaha khisala nafsihi wa dhunubiha wa 'alima annahu 'ala yaqinin min adh-dhunubi wat taqsir wa huwa min hali ghairihi 'ala syak. Ini yang harus kita lakukan, ya. Siapa orang yang melihat kelemahan diri dan dosa-dosanya, dia akan mengetahui secara yakin bahwa dia berada di atas dosa dan taksir. Taksir bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, kade. Taksir bahasa Arab itu apa artinya? Merasa diri selalu kurang di dalam melakukan hak Allah, dalam melakukan ibadah. Selalu merasa dirinya itu lalai. Walaupun sudah berusaha maksimal. Aduh, ibadah saya kayaknya kurang bagus, kurang sungguh-sungguh, kurang khusyuk, kurang ikhlas, kurang banyak, dan seterusnya. Itu selalu. Itu karena dosa-dosanya. Tapi, dia tidak berpandangan seperti itu pada diri orang lain. Dia tidak memandang orang lain itu kurang. Dia tidak memandang orang lain itu berada di atas dosa. Enggak. Maka hati-hati, kata Imam Ibn Zawzi. Apa? Hati-hati dari apa? Al-i'jab binafsih wa ru'yatu taqaddum fi ahwalil akhirah wal mu'minul haq la yazalu yahtaqiru nafsah. Hati-hati dari ujub terhadap diri sendiri. Hati-hati dari melihat bahwa dirinya punya banyak kebaikan untuk kepentingan akhiratnya. Seorang mukmin yang sejati adalah mukmin yang selalu merasa dirinya rendah dan hina. Seorang khalifah yang rasyid namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Semua orang tidak ragu terhadap keutamaan dan keagungan Umar bin Abdul Aziz. Tidak hanya di zaman sekarang. Zaman itu, saat itu, Umar bin Abdul Aziz itu sudah sangat diagungkan dan dimuliakan. Dan Allah juga memuliakannya. Tertulis dalam sejarah. Dikenal oleh manusia di setiap zaman dan setiap daerah. Di setiap tempat. Sampai zaman kita dengan tempat yang puluhan ribu kilometer tempatnya dari kita. Kita mendengar keagungan Umar bin Abdul Aziz. Orang-orang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz. Perkataan ini menunjukkan penghargaan pengagungan manusia kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata orang-orang, in mutta nadfanuka fi hujrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau nanti mati, kami akan kuburkan engkau di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam ada berapa kuburan sekarang? 3, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Dikuburkannya Abu Bakar dan Umar di tanah yang sama dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar yang tidak disamai oleh manusia lainnya. Karena ada hadis. Hadis ini ada di dalam hadis Ahlus Sunnah. Ada juga di dalam hadis-hadis Syiah ahlakahumullah. Dan ini yang menyebabkan salah seorang orang Syiah yang ke Madinah kemudian melihat, mengetahui, oh Abu Bakar dan Umar dikuburkan berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangis dan tobat dari kesyiahan. Selama ini apa? Mencela Abu Bakar dan Umar. Kenapa tobat? Setelah tahu Abu Bakar Umar dikuburkan berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, apa hubungannya dengan kemuliaan Abu Bakar dan Umar? Ada hadis bahwa seseorang diciptakan dari tanah yang kelak dia dikuburkan di tanah itu. Kalau Abu Bakar dan Umar dikuburkan berdampingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka diciptakan dari tanah yang sama dengan tanah yang menjadi bahan penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan kemuliaan mereka. Nah, Umar bin Abdul Aziz oleh orang-orang mau dikuburkan di sana juga. Ketika Umar bin Abdul Aziz masih ada, orang-orang berkata, nanti kalau kau mati kami kuburkan engkau di kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdampingan, jadi nanti ada 4 kuburan. Kalau kita gimana coba? Asik ya. Ya iyalah sok, kalau bisa di sana kuburkan tolong. Saya teh atuh. Nah, gitu kan? Tapi Umar bin Abdul Aziz berkata, li'an alqallahu bikulli dzambin ghairi syirk ahabbu ilayya min an ara nafsi ahlan lidzalik. Coba tawadhu'nya. Kata beliau, kalau Allah melemparkan seluruh dosa kepada diriku selain syirik, maka itu lebih aku sukai daripada aku menganggap diriku layak untuk dikuburkan di sana. Aku kedudukanku itu jauh dari Abu Bakar dan Umar, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak layak di sana. Seperti itu tuh. Kalau bahasa kita mah, dah saya mah apa tuh ya. Nah, gitu. Kalau tadi mah orang-orang saya teh atuh. Kalau ini mah dah saya mah apa atuh. Itu sikap dah saya mah apa itu tuh sikap menyombongkan diri atau merendahkan diri. Atau putus asa ya sekarang. Kalau umpamanya enggak dianggap oleh orang ya putus asa, dah saya mah apa atuh. Sudah dulu sampai di sini baru setengahnya ya. Nanti setengahnya lagi kita lanjutkan di Selasa yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, Ustaz, ana sedang proses ta'aruf. lagi berbunga-bunga. Apakah dalam proses ta'aruf ini ana boleh berhubungan via WhatsApp dengan tujuan saling mengenal? Ini juga atas permintaan keluarga kedua belah pihak agar tidak salah pilih. Tentu saja jangankan via WhatsApp, ngobrol langsung dibolehkan antara laki dengan wanita. Asal pertama tidak berkhulwat, yang kedua menjaga pandangan. Ketiga, isi obrolan, isi pembicaraannya lurus-lurus saja, lempeng-lempeng aja, tidak ada konten yang bernilai maksiat. Boleh. Apakah Nabi pernah enggak ngobrol sama para wanita di zaman dahulu? Pernah, sering. Ketika sahabat wanita datang bertanya, apakah Nabi menyatakan, kalau bertanya lewat suami kamu, jangan langsung. Apakah begitu? Enggak, langsung berinteraksi. Ketika para sahabat bertanya setelah Nabi wafat, bertanya kepada para istri Nabi, ya, apakah melalui istri-istri mereka? Tidak, langsung dan dijawab. Walaupun dari balik hijab. Berbicara langsung boleh, nelepon langsung boleh. Itu lebih selamat dengan nelepon daripada bertemu dengan WhatsApp, SMS, BB, dengan medsos yang lain, jauh lebih boleh. Asal isinya ya, isinya jangan yang berisi menjurus kepada kemaksiatan. Sebatas dialog yang diperlukan, umpamanya komunikasi tentang penetapan tanggal, mahar boleh, si calon laki-laki, ukhti maharnya mau apa? Kata si ukhti, uang 1 miliar. Kalau mampu penuhi, kalau enggak tawar boleh. Enggak punya 1 miliar, ada juga 100 ribu. Silih tawar boleh. Itu turun, ini naik. Nanti ketemu di tengah-tengah. Ya, jadinya 500 juta. Lumayan. Yang seperti itu boleh, tidak apa-apa. Komunikasi antara laki dan wanita, hukum asalnya tidak terlarang. Baru terlarang kalau menimbulkan maksiat, baik berkhulwat, berikhtilat, atau isinya, isi obrolannya yang menjurus kepada kemaksiatan, termasuk nada bicara. Nada bicara wanita digenit-genitkan, dimanja-manjakan, ya. Maka itu yang tidak boleh. Apakah suami istri yang sudah pisah ranjang selama 3 bulan otomatis jatuh talak? Ya enggak, sebelum kalau suami tidak menjatuhkan talak. Nafkah selama 3 bulan hanya dikasih 500 ribu. Jangankan 3 bulan, setahun itu cukup. Belikan kalender, cukup setahun, gak akan habis ya. Halo Ustaz. Halo juga, iya silakan. Bismillah. Ustaz, saya suka dengan kata tazayyun. Tazayyud. Tazayyud. Kalau dapat info kajian dan tahu tempatnya, insya Allah hadir. Qadarullah ada uzur, mampunya mendengar via radio atau TV. Samakah termasuk tazayyudkah kondisi demikian? Jazakallah khair. Iya, gak bisa hadir karena uzur, hanya lihat di TV atau di radio. Apakah termasuk tazayyud? Pertama, kalau orang yang tidak hadir tadi, biasanya hadir. Lalu karena ada uzur tidak hadir, maka dia tetap dapat pahala yang sama apabila dia hadir langsung, seperti biasa. Jadi kalau seorang terbiasa melakukan amalan lalu ada uzur sehingga tidak bisa melakukannya, maka tetap pahalanya dapat. Itu pertama. Kedua, bagaimana kalau di rumah? Tergantung bagaimana cara dia mendengarkan. Kalau mendengarkannya khusus, dia matikan telepon. Dia pasang pengumuman di depan pintu, tidak menerima tamu selama 2 jam. Terus dia siapkan buku catatan, khusyuk menulis gitu ya. Ya, dia sama dengan ngaji. Bahkan itu lebih efektif daripada hadir. Kalau hadir kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang chatting. Berawal dari bikin status, lagi ikut kajian Ustadz Fulan di Facebooknya. Ada yang komen, di mana, apa materinya, seru enggak? Ah, akhirnya chatting selama ngajinya. Yang tadi mungkin lebih efektif. Matikan HP, terus di meja dia nulis. Ya, dia tazayyud karena pasti dapat ilmu, ya. Pasti dapat ilmu. Tapi kalau mendengarkannya sambil tiduran, sambil chatting, sambil teleponan, maka khawatir ada kesalahpahaman. Saya pernah enggak cerita, ada seorang ketika pernah saya umroh, ada kawan sekamar saya nanya. Dia ini pedagang di Jakarta, di kalau kita di pasar barunya sini, Jakarta apa di Glodok ya? Sukanya cara radio di jongkonya, tuh jongko tuh apa bahasa Indonesianya? Kios, di kios dagangnya, ya. Sambil dengar, sambil ngaladangan, naon bahasa Indonesia ngaladangan? Melayani pedagang, melayani pembeli, ya. Ngobrol gitu. Dia nanya, Ustaz, saya pernah dengar kalau ada wanita pakai pakaian hitam, maka itu setan dan harus dibunuh. Loh, ahwat bisa habis ini. Ada pakai wanita pakai pakaian hitam lewat, itu setan dan harus dibunuh. Dengar di mana? Di Roja. Oh, Ustaz siapa? Saya enggak ingat siapa, pokoknya gitulah. Bayangkan. Lalu saya ingat terhadap sebuah hadis, ya, bahwa sholat batal bila di hadapannya lewat tiga. Pertama, wanita yang haid. Yang kedua, himar. Himar itu kedelai yang lewat. Kedelai. Keledai. Bedanya, oh, kedelai mah kacang, ya. Keledai. Dan yang ketiga, anjing hitam. Disebut ada wanita, disebut ada anjing hitam. Terus ada hadis lain, kalau lagi sholat ada orang lewat, hendaklah dihalangi. Kalau dia maksa, perangi dia, karena sungguhnya dia itu syaitan. Mungkin si ustadz itu di radio membahas itu dengan menyebut dua hadis tadi. Dia mendengarnya sambil melayani yang beli, lalu diambil kesimpulan kalau ada wanita hitam lewat, bunuhlah karena dia setan. Ingat saya kesana, lalu saya terangkan, oh mungkin maksudnya begini, oh iya benar-benar. Bayangkan, bias ada, ini gagal paham atau salah paham? Salah paham. Kalau gagal paham gak bisa memahami apapun. Pemahaman yang benar enggak, pemahaman yang salah juga enggak. Kamu ngerti enggak? Enggak, blank. Nah, itu gagal faham. Kalau salah faham, dia merasa faham, tapi pemahaman yang difahaminya salah, itu bahaya. Salah faham, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah meminta maaf kepada ibu kita sampai sujud karena pernah menyakitinya termasuk dilarang? Iya, dilarang. Tidak boleh. Istri kepada suami sudah terlarang, apalagi anak kepada ibunya. Karena apa? Keagungan suami dalam pandangan istri itu lebih tinggi daripada keagungan ibu dalam pandangan anak. Sehingga apa? Kalau seorang istri diperintah oleh suaminya, dalam waktu yang bersamaan diperintah oleh ibunya, dia wajib lebih mendahulukan perintah suaminya. Jadi tidak boleh sujud sekalipun ke ibu, sekalipun ke ayah, sekalipun ke suami, walaupun sujudnya dalam rangka menghormat atau minta maaf. Kecuali sujudnya ada hajah. Apa hajah teh? Bukan haji wanita. Hajah itu ada keperluan yang menyebabkan kita harus berposisi seperti sujud. Contohnya umpamanya seorang anak Gak bisa melepaskan sepatunya. Lalu oleh ibunya tali sepatunya dibuka. Posisi ibu ketika membuka sepatu anak harus gimana? Ya harus dongkok, harus bungkuk. Maka itu ada hajah. Atau anaknya lagi duduk di atas kursi, lalu koin, uang koinnya jatuh ke kolong kursi. Oleh si ibu diambil sampai dongkok menyerupai sujud. Dalam rangka apa? Ngambil koin, koin di koer. Di koer itu di koer. Gak ada ya bahasa Indonesia, di koer. Di koer sama pangoer. Posisinya sambil sujud gak? Iya, sampai depak-depak begitu kan. Itu ada hajah, itu ada keperluan. Maka itu tidak terlarang. Kita datang ke ayah ibu kita, ibu kita lagi duduk di bawah. Kita datang berjalan, berdiri. Lalu kita mau memeluknya atau mencium tangannya. Otomatis kita membungkuk. Membungkuknya dalam rangka menghormat atau menyembah? Bukan kedua-duanya. Tapi karena ada keperluan. Ibu kita gak bisa berdiri. Atau bisa berdiri tapi agak susah karena sudah sepuhnya beliau gitu. Akhirnya kita yang dongkok. Dongkoknya, bungkuknya kita karena ada hajah, ada keperluan, maka boleh, tidak apa-apa. Jadi yang terlarang kalau dalam rangka menyembah atau dalam rangka menghormati. Adapun kalau ada keperluan maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari Ummu Syifa di Balai Endah. Bismillah Ustaz, lingkungan tempat saya tinggal dikuasai satu ormas Islam tertentu. Dulu sebelum ana ngaji di sunnah, ana ngaji di sana. Setelah mereka tahu ana ngaji di sunnah, menjadi bahan perdebatan. Sekarang ana gak ngaji lagi ke sana karena takut menimbulkan perpecahan. Apakah tindakan ana ini benar atau termasuk sifat takabur? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, wa jazakillahu khairan. Ahwat di Soreang di mana barusan? Balai Endah. Iya, barakallahu fik. Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustad-ustad yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini

Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Iya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama, kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang, orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab. Ada teman ana baru menggunakan niqab, tapi itu keinginan dari suami. Kalau ana nilai teman ana ini belum sepenuhnya mau berniqab. Teman ana bilang dia pernah mendengar dari ustaz lain bahwa dia belum wajib berniqab karena suaminya masih merokok. Jadi kewajiban si istri tidak didasarkan pada merokok atau tidaknya suami. Tapi ini bisa jadi jalan dakwah, ya, bagi si istri kepada suaminya. Bapak bagus menyuruh saya pakai niqab, saya akan laksanakan. Lebih bagus kalau rokoknya juga dimatikan. Lebih bagus kalau bukan dimatikan, dihentikan. Karena merokok itu kezaliman. Dolim kepada siapa? Kepada diri sendiri dan juga kepada istri dan anak. Terutama kepada istri. Tapi kan merokoknya setiap merokok di luar, gak pernah di dalam rumah. Tetap, walaupun merokoknya di luar, nikotinnya nempel gak di bajunya, di wajahnya, di paru-parunya? Nempel. Si bajunya, badannya bau rokok gak setelah ngerokok? Iya, bau. Bawa masuk ke rumah, berdekatan dengan istrinya, dengan anaknya, anak yang masih kecil dipangku, ngeisep bau rokok dari badan si bapak, nikotinnya keisep. Apalagi dengan istrinya, nafas yang dikeluarkan di dalam rumahnya menyemburkan bakteri-bakteri dan nikotin-nikotin, keisep sama istrinya, sama anak-anaknya di dalam rumah, memberikan mudharat kepada keluarganya. Ya, coba umpam seseorang sebelum sholat di luar masjid ngerokok, lempar masuk masjid. Kita berdiri di sampingnya, kecium nggak bau rokok? Ya, kita harus nahan nafas. Dia sudah imun dengan nikotin. Kita yang nggak pernah umpamanya itu lebih sensi ya, lebih sensitif. Katanya perokok pasif itu lebih berbahaya karena daya tahannya yang tidak ada, lemah. Untuk mengantisipasi bahaya nikotin yang keisep. Nah itu zalim dengan kezaliman yang tidak kecil ya, besar. Itu lebih wajib untuk dihentikan daripada menyuruh berniqab. Tapi laksanakan keinginan suami untuk berniqab, itu akan meraih keridhaan suami dan itu memberikan nilai pahala bagi si ahwat. Coba jadikan sebagai jalan dakwah. Yuk saya bernikah, bapak hentikan rokok. Ya, mudah-mudahan ini jadi hidayah bagi suaminya. Wallahu a'lam. Ustaz, ya, ada lagi pertanyaan dari pendengar di Cianjur. Pak Ustaz, saya benar-benar ingin hadir di kajian, tapi belum bisa karena dalam keadaan masih sakit. Pak Ustaz, saya pernah bernazar ingin mendatangi majelis taklim jika diberi kesehatan, tapi belum bisa. Apa berdosa jika tidak kesampaian? Selalu minta ingin punya guru mengaji, ingin ada yang bimbing dalam hidup, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri jalan bisa dengar melalui radio. Padahal setahun lalu enggak pernah sama sekali mendengar melalui radio. Iya, barakallahu fiik. Ikhwan apa akhwat di Cianjur barusan? Akhwat, akhwat. Ya syafakillah ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga Allah cepat menyembuhkan, memberikan kesembuhan, mengangkat dan menghilangkan penyakit yang sedang dideritanya ya. Taib, sakit, mungkin sakitnya sudah lama kalau begitu. Ingin hadir tapi tidak bisa. Bagaimana yang harus dilakukan? Terus nazar. Kalau sakitnya sembuh, maka akan hadir. Ya. Kalau ternyata sembuh, wajib hadir. Wajib itu nazarnya dilaksanakan. Kalau ternyata tidak sembuh-sembuh sampai wafat, maka ya tentu saja nazarnya tidak berlaku. Karena apa yang dia syaratkan dalam nazarnya tidak terpenuhi, yaitu kesembuhan. Kalau enggak sembuh sampai wafatnya ya tidak harus dia melaksanakan isi nazarnya tersebut. Baru wajib kalau syarat yang ditetapkan dalam nazarnya terpenuhi, yaitu sembuh ya. Tidak apa-apa, sekarang selama sakit tetaplah ikuti kajian melalui radio. Insyaallah pahala tetap Allah berikan kepada ukhti tadi, seperti pahala yang Allah berikan kepada penuntut ilmu yang langsung hadir. Semoga Allah fahamkan istri Ana asbab dari kajian ini. Di balik fakirnya ilmu saya akan pemahaman terhadap sunnah, istri saya banyak berhujjah terhadap saya, bahkan mengorek kekurangan saya seolah saya penuh cacat celak dalam pandangannya. Titik. Ini mah curhat. Gak ada pertanyaan kan? Mudah-mudahan istrinya tidak hanya mendengar tapi juga berubah ya. Semakin berilmu harus semakin tawadhu, semakin lembut, semakin mulia akhlaknya, semakin bijak dalam memberi nasihat dan berdakwah kepada orang lain, terlebih orang itu adalah suami kita ya. Jika seseorang mengucapkan jazakallahu khairo pada kita, apa balasan ucapan yang baik? Kalau Anda perhatikan berapa ikhwan menjawabnya dengan wa iyyak, afwan, dan wa jazakallahu khairo. Dan apakah tepat bila menambahkan kata kathiro pada kalimat jazakallahu khairo? Ya barakallahu fiik. Makna jazakallahu khaira artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kebaikannya tidak terhingga, bukan satu kebaikan. Sebab khaira itu disebut isim nakirah dengan makna umum. Seluruh jenis kebaikan dengan jumlah yang tidak terkira. Makanya keliru atau salah bila ada orang yang setelah orang lain berbuat baik pada dirinya lalu mengucapkan doa jazakallahu alfa khairin, semoga Allah membalasmu dengan seribu kebaikan. Syekh bin Baz menyatakan salah karena membatasi jumlah kebaikan hanya seribu. Padahal khairo tidak terbatas. Boleh ditambah dengan kathiro, boleh. Boleh juga tidak, boleh maknanya sama. Baik jazakallahu khairan kathira atau jazakallahu ahsanal jaza dibolehkan. Hanya jangan diplesetkan, sebab ada seorang akhwat dikasih uang oleh suaminya. Tapi kurang. Kurang. Bukan kurang jumlahnya, kurang sesuai dengan keinginan gitulah. Kemudian ditinggalkan. Begitu suaminya pergi, dihitung Allah kurang dari kebutuhan. Nge-WA, uangnya sudah saya terima, jazakallahu kurang kathiro. Bukan khairan kathiro, tapi kurang kathiro. Kurang banyak. Gak boleh seperti itu. Itu bukan doa, ya. Suaminya enggak ngeh, oh jazakallah khairan kathira, padahal kurang. Syahwat itu kemudian laporan, suami saya enggak ngeh tuh, padahal kurang kathira. Artinya uangnya kurang banyak. Itu tidak boleh, ya. Apa jawaban kita? Umumnya orang wa iyyaka, makna wa iyyaka demikian juga kamu. Secara makna benar, tapi secara adab keliru, salah. Karena apa? Allah menyatakan fa idza huyyitum bitahiyatin, kalau kalian diberi satu penghormatan oleh orang lain, maka balaslah dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang sama. Jadi Syaikh Utsaimin menyatakan kalau orang menyampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi, kita menjawab waalaikumsalam. Salah kita. Keliru. Karena kita tidak membalas dengan yang setimpal. Tapi yang kurang. Orang mendoakan assalamualaikum warahmatullahi dengan dua doa, keselamatan dan rahmat. Kita membalas hanya dengan salam saja, keselamatan. Enggak. Minimal waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur kalau lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus. Tapi kalau orang mengatakan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam. Salah. Karena kita membalas tiga kebaikan hanya dengan satu kebaikan. Balaslah yang setimpal atau yang lebih baik. Jadi wa iyyaka secara makna boleh. Benar. Tapi secara adab keliru. Maka jawaban yang terbaik adalah wa anta wa jazakallahu khaira. Minimal dengan kalimat yang sama, ya. Maknanya sama, isi doanya sama, tarkibnya atau struktur atau susunan kalimatnya, sopan santunnya, tata kramanya juga sama. Minimalnya begitu. Jadi kalau wa iyyaka saja hanya selevel atau sama maknanya, tapi tidak selevel dalam hal adab. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini saja ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Selasa yang akan datang. Sebentar lagi kita masuki zuhur. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.